بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدر-صدرku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini mengenai kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan poin penting apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah tentang pokok-pokok agama, yang mana pokok agama itu semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga semuanya telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa alam rahimakallah anna ad-din innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha ala uqulir rijal wa ara'ihim wa ilmuhu inda Allahi wa inda rasulihi fala tattabi syai'an bihawaka fatamruqu min ad-din fatakhruju min al-islam فإنه لحجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. طيب suaranya jelas ya. Ketahuilah bahwasanya rahimakallah, ketahuilah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu semuanya, an-din, sesungguhnya agama, ja'a min qibalillah, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha ala uqulir rijal wa ara'ihim, dan agama ini tidaklah ditentukan atau tidak dijadikan dari akal-akal laki-laki dan pemikiran-pemikiran mereka. Tetapi ilmunya datang dari sisi Allah dan datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ilmu itu merupakan sesuatu yang datang dari Allah, bukan dari pemikiran dan hawa nafsu manusia, fala tattabi sya'an bihawaka, maka jangan kau mengikuti agama ini dengan sesuatu yang kau bawa dengan hawamu. Nah, ketika engkau mengikuti agama ini dengan hawamu, fatamriqu min ad-din, engkau akan keluar dari agama ini, ya, fatakhruju min al-islam, sehingga engkau akan keluar daripada Islam itu sendiri. Fa innahu la hujjata laka, sesungguhnya tidak ada hujjah bagi engkau. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semuanya kepada umatnya, sunnah beliau, dan beliau telah menerangkan itu semuanya kepada sahabatnya, dan mereka adalah al-jamaah dan mereka adalah sawadul a'zam. Siapa itu sawadul a'zam? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullahu taala, qala Allah taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an wa kana min indi ghairillah wa kana min indi ghairillah la wajidu fi ikhtilafan katsira. Tidaklah mereka mentadaburi dari Al-Qur'an, dan kalau seandainya ya itu datang dari sisi selain Allah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Ya. Karena akal manusia adalah sesuatu yang terbatas. Namun ketika sesuatu itu datang dari Allah Rabbul Alamin, maka tidak akan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ketika orang-orang terkadang mencela Islam, Islam adalah agama yang menghasung seseorang untuk membunuh. Dari sisi mana? Ya, dalam Islam ketika orang tua atau pemilik harta itu meninggal, maka harta tersebut akan mengalir kepada ahli warisnya. Bukankah pemikiran atau ajaran seperti ini akan mendorong si anak untuk membunuh orang tuanya agar dia bisa mendapatkan warisan? Kan seperti itu. Ya, atau dia membunuh apa yang menjadi yang akan mewarisi dari harta orang tersebut. Maka kita menjawab, toib, ya, Islam dari sisi lain ketika menyebutkan si ayah ketika dia meninggal, dia mendapatkan warisan untuk anak-anaknya, maka ketika si anak membunuh si ayah, maka dia tidak mendapatkan warisan. Jelas di sini? Ini di antara hal-hal yang tidak akan pernah terjadi kontradiksi di dalam Al-Quran, di antara syariat Allah. Semuanya ada solusi dan semuanya ada jalan yang akan terang dan nampak, dan itu sesuatu yang gak mungkin dinilai atau dibuat dengan akal-akal manusia. Berbeda dengan teori-teori manusia. Teori manusia satu dengan yang lainnya akan saling bertabrakan. Satu dengan yang lainnya akan terjadi kegoncangan, sehingga tidak ada sesuatu kaidah ya, yang terkadang bisa dijadikan sebagai pegangan. Akan saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga ketika seseorang menjadikan agama ini dengan akalnya, dia memahami sesuatu agama ini dengan akalnya, maka juga dia akan mendapatkan pertentangan dari akal dengan akalnya tersebut. Sebagaimana contoh yang sering kita sampaikan. Ketika orang-orang mereka mentakwil dari sifat Allah, sifat Iya, Ustadz yang putus kayak Mas Anum. Oke. Taib, afwan, terputus. Apa, Ustaz? Lawas, afwan. Sampai mana tadi? Sampai terputus. Islam jelas tidak ada pertentangan karena ada kaidah-kaidah. Sehingga, ya. Taib. Ayol hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga ketika seseorang memahami agama ini dengan akalnya, maka akan terjadi kontradiksi dari pemikiran yang satu dengan pemikiran yang lainnya. Contohnya sudah sangat sering kita sampaikan. Di antaranya ketika orang-orang menakwil dari sifat Allah, dari istiwa dia takwil dengan menguasai, atau tangan dia takwil dengan kekuatan, agar supaya tidak sama Allah dengan makhluknya. Iya. Nah, ketika mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menguasai, bukankah makhluk juga menguasai? Makhluk menguasai rumahnya, makhluk menguasai apa yang dia punya. Begitu juga makhluk juga punya kekuatan. Kalau dia tidak punya kekuatan, dia tidak akan bisa mengangkat. Kalau dia tidak punya kekuatan, dia tidak akan bisa berjalan, dan lain sebagainya. Maka mereka akan menjawab bahwasanya kekuatan makhluk atau menguasai makhluk berbeda dengan menguasainya Allah. Bisa difahami, ini kan terjadi itirabat. Yang tadinya mereka ingin mensucikan Allah dari sifat-sifat tersebut, tetapi kemudian mereka terjatuh dari sifat yang mereka ingin apa? Ingin sucikan tersebut. Ini namanya itirabat. Tetapi ketika kita berjalan di atas jalan para aimatus salaf, kita akan mengatakan bahwasannya Allah beristiwa. Istiwanya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan istiwanya makhluk. Allah memiliki tangan, tangannya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, yang mana tangannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan tangan makhluknya. Karena demikian Allah khabarkan di dalam Al-Quranul Karim. Qala ta'ala, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan orang-orang yang mereka mendalam ilmunya, mereka akan mengatakan bahwasanya kami beriman. Ya kullum min indi rabbina, seluruh apa yang datang dari Rabbnya kami. Apa saja yang datang dari Allah Rabbul Alamin, apakah itu sesuatu yang masuk akal kami ataukah sesuatu yang tidak masuk akal kami, maka kami meyakininya. Naam, wa qala wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah sesungguhnya kebenaran itu datang dari Rabb kalian. Yaqulu Syinqiti rahimahullah, berkata Al-Imam Syinqiti rahimahullah dalam kitab Adwa'ul Bayan, ya, "Anna al-haq alladhi ja'atkum bihi fi hadhil Qur'anul 'adzim al-mutadhammin li dinil Islam ka'inun mabduha min rabbikum jalla wa 'ala, falaysa min wahyi syaitan wala min iftira'il kahana wala min asatiril awwalin ولا غير ذلك بل هو من خالقكم جل وعلا الذي تلزمكم طاعته وتوحيده ولا يأتي من لدنه إلا الحق الشامل المصدق في الأخبار والعدل في الأحكام فلا حق إلا منه جل وعلا. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syinqiti rahimahullah. Kata beliau, al-haqqu alladhi ji'tukum bihi, sesungguhnya kebenaran yang aku datangkan kepada kalian, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, fi hadzal qur'anil azim, di dalam Al-Qur'an yang agung ini, mutadhamminun, di dalamnya mencakup lidinil Islam, mencakup keagungan agama Islam, ka'inun mabduhu mir rabbikum, yang mana Islam itu datang dari sisi Rabb kalian. Karena enggak mungkin agama yang agung dan mulia ini merupakan ciptaan manusia. Karena tidak ada satupun ajaran dalam Islam yang saling bertentangan antara satu ajaran yang satu dengan yang lainnya. Ya kecuali orang-orang yang mereka memiliki penyakit dalam hatinya yang sudah tertanam kebencian kepada Islam, maka orang-orang inilah akan mencari sesuatu yang mutasyabih, yang kemudian dia tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Tapi sebenarnya orang-orang yang rasikh fil ilm, sebagaimana ayat yang kita sebutkan, aman nabi qulum min inda rabbina, kami mengimani seluruh apa yang datang dari Rabb kami. Ketika sesuatu itu terkadang tidak masuk akal kami, maka kami akan mengatakan sesungguhnya akal kami tidak sampai untuk mencapai daripada apa yang diinginkan oleh Allah, tetapi seluruh apa yang diinginkan oleh Allah adalah kebenaran adanya. Demikian jalannya orang-orang yang rasikh fil ilm. Falaysa min wahyi syaitan, yang mana Al-Quran atau Islam itu bukan wahyu dari syaitan. Wala min al-iftara'il kahana, dan bukan pula mereka, bukan pula dia merupakan kedustaan dari para dukun. Ya, makanya ketika orang-orang musyrikin mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai dukun, sebagai tukang sihir, pembohong dan lain sebagainya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian ini orang gila. Kenapa Allah di sini, sebagaimana telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sahib di sini? Rasulullah itu sebagai teman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang asing buat kalian. Dia bukan orang yang datang dari luar kemudian mengaku sesuatu menyelisih apa yang kalian ucapkan. Tapi Muhammad itu adalah orang yang kalian kenal, bapaknya, ibunya, kakeknya, nasabnya, kejujurannya, semuanya sudah kalian kenali. Tidak ada yang tersembunyi buat kalian. Makanya Allah menyebutkan, wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kalian ini tidaklah gila. Bukan sesuatu yang didatangkan Allah dari perdukunan dan lain sebagainya. Namun seperti yang telah kita ketahui bersama, hawa nafsulah yang terkadang membuat seseorang menolak kebenaran yang ada di depannya. Wala min asatiril awwalin, bukan dia juga dari lembaran-lembaran dari orang-orang yang terdahulu, pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu, tidak. Atau selain dari itu semuanya, bal huwa min man wa min khaliqukum, bahkan dia itu dari yang menciptakan kalian. itu siapa? Allah. Alladzi tulzimukum ta'atahu, yang mana Allah, yang mana ketika itu merupakan sesuatu yang datang dari Rabb kalian, maka mengharuskan bagi kalian untuk taat kepada yang menciptakan kalian. Dan kalian mentauhidkan kepada siapa yang menciptakan kalian. Wala ya'ti min ladunhu, dan tidaklah sesuatu yang datang dari sisi Allah, illal haqqu, kecuali dia adalah kebenaran. Al-syamil al-musaddiq fil akhbar, yang mencakup di dalamnya kesempurnaan dan kejujuran dalam pengkhabarannya. Wal adl fil ahkam, dan adil dalam hukum yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tidak akan ada, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, tidak ada masalah untuk saya ulangi kembali, ketika orang-orang liberal, orang-orang ya yang memiliki akal yang cetek, mereka menghina hukum Allah Subhanahu wa taala, yang mana Islam itu adalah ya sesuatu perkara yang ditentukan dalam Islam dengan hukum yang tidak adil, yang mana perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki. Itu yang mereka ingin merusak pemikiran muslimin dengan menyebarkan hal-hal yang seperti ini. Nah, siapa orang-orang yang mereka jauh dari agama, maka akan sangat mudah bagi mereka termakan dengan isu-isu seperti ini. Tapi ketika orang-orang tersebut mereka mengetahui agama Islam secara mendetail, agama Islam secara mendalam, dia belajar agama, maka dia akan menjawab, nah, Islam ya memberikan warisan bagi perempuan setengah dari laki-laki. Karena dari sisi lain, ketika menikah, maka yang memberikan mahar adalah laki-laki. Ya, ketika menikah, maka laki-lakilah yang menafkahi si wanita. Laki-lakilah yang memberikan makanan dan tempat tinggal serta pakaian bagi wanita. Nah, kalau seandainya si wanita mendapatkan jatah warisan yang sama dengan laki-laki, maka di situ justru tidak ada keadilan. Sudah dia dapat nafkah dari laki-laki, sudah kemudian dia dapat mahar dari laki-laki, ya dia tidak perlu untuk bekerja, kewajibannya laki-laki, kemudian warisannya sama lagi. Apakah ada keadilan seperti ini? Tidak ada keadilan. Ini salah satu contoh dari satu bentuk yang real. Segala sesuatu yang datang dari Allah, hukumnya adalah seluruhnya adil. Dan sebagaimana juga telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, ketika seorang laki-laki, kita katakanlah seorang ayah, dia dibunuh. Kemudian orang yang membunuhnya dipenjara 5 tahun. Apakah ada keadilan di sini? 5 tahun dengan seseorang yang dibunuh, ya, yang dia tidak hidup lagi di dunia ini. Ya, si anak-anaknya menjadi anak yatim. Ya, istrinya menjadi janda. Orang yang menafkahinya sudah meninggal. Sementara orang yang membunuhnya tadi cuma dipenjara 5 tahun. Apakah ada keadilan di sini? Terkadang orang-orang ya liberal ataukah orang-orang yang model yang seperti ini muncul terkadang, fitrahnya kadang-kadang muncul. Wah, ini kalau begini harus beginikan juga. Makanya ente ya jangan coba-coba mencela hukum Allah. Segala yang datang dari sisi Allah, di situ ada keadilan. Sangat tidak adil. Ya, si anak tadi dia menjadi anak yatim, istrinya menjadi janda. Sementara yang membunuh, yang berbuat zalim, ya dia masih bisa menafkahi anaknya. Si suami istrinya belum menjadi janda, dia bisa bertemu dengan suaminya seminggu sekali. Ya, bahkan mungkin ada kamar untuk bisa bertemu dengan istrinya, suaminya seminggu sekali. Anak-anaknya juga bisa diketemuin. Dia masih bisa bekerja melalui online dan semisalnya. Mana ada keadilan seperti ini ketika dipenjara 10 tahun atau 15 tahun. Namun dari bentuk keadilan adalah dipenggal kepalanya, dikisos. Kamu telah membunuh nyawa, maka nyawa pula yang harus dihilangkan. Itu namanya keadilan. Jadi jangan coba-coba Anda protes hukum Allah. Kalau Anda coba-coba memprotes hukum Allah, akan nampak kebodohan, kejahilan, dan ketololan Anda. Ini harus Anda pegang. Jangan coba-coba Anda menghukumi sesuatu ya perkara yang datang dari Allah, karena hukum Allah itu adil. Fala haqqa illa minhu jalla wa ala, maka tidak ada kebenaran kecuali kebenaran itu sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin, qultu wa yastahil ay yakuna hadzal din nam bi hadzal awsaf masdaruha al-uqul wa ara'ur rijal. Amma awalan falil akhbarihi ta'ala annahu law kana min indi ghairillah la wajidu fihi ikhtilafan kathira. Ya, wal ittirab liqusuriha wa adami istita'atiha lidhalik. Wa amma thaniyan qala syatibi fil itisam inna Allah ta'ala ja'ala lil uqul fi idraki haddan muntaha ilaih la tata'addaha wa lam yaj'al laha sabilan illa al idrak fi kulli matlubin wa law kanat kadhalik lastawuna ma'al bari ta'ala fi idraki jam'i ma kana wa ma. وما لا يكون إذ لو كان كيف يكون فمعلوم فمعلومات الله لا تنتهي ومعلومات العبد متناهي والمتناهي لا يساوي ما لا ينتهي. ما شاء الله. Radikan ini faedah yang sangat luar biasa. Ayuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah. Wa yastahil, sehingga sangat tidak mungkin agama dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan di atas, yang mana pegangannya adalah akal ataukah pemikiran laki-laki, sangat tidak mungkin. Ya, amma awalan, dari sisi mana tidak mungkinnya? Yang pertama, fali akhbarihi ta'ala, dari pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala annahu law kana min indi ghairillah, kalau seandainya sesuatu itu datang dari sisi Allah, maka akan terjadi perselisihan, akan terjadi pertikaian, akan terjadi kegoncangan antara satu dengan yang lainnya. Liqusuriha, dikarenakan ya lemahnya, karena pemikiran manusia itu sifatnya lemah, kan seperti itu. Iya. Wa adami istita'iha, ketidakmampuan dia untuk mengetahui segala sesuatu dari segala sisinya. Ini yang pertama. Bisa difahami? Bisa difahami ya. Jadi sesuatu yang datang dari manusia ada keterbatasannya. Ya, tidak akan mungkin sesuatu yang sempurna. Sementara agama yang datang dari Allah, ya, maka sesuatu yang datang dari zat yang sempurna, maka kesempurnaan yang ada di dalamnya. Kalau seandainya itu bukan sesuatu yang datang dari Allah, bisa digunakan akal-akal manusia, maka akan saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Taib, untuk kita buktikan. Ya, saya kasih waktu 1 menit. Coba antum merenungkan mana di antara ajaran Islam yang saling bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Ya, tidak akan mampu seseorang mendatangkannya. Wallahi tidak ada seseorang mampu mendatangkannya. Karena sesuatu itu datang dari Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah, kalau seandainya ada sesuatu yang bertentangan di antara sebuah ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis yang sahih, maka datangkan kepadaku, aku akan mengumpulkannya, maksudnya begini dan maksudnya begini. Tidak akan saling bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Namun ketika hati manusia itu sudah berpenyakit, maka dia akan coba mencari-cari sesuatu yang bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Bisa difahami ya? Yang sisi kedua, yang menunjukkan bahwasannya agama itu bukan datang dari akal. Al-Imam Syatibi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Iktisam, inna Allah ta'ala ja'ala lil uqul fi idraqiha haddun muntaha ilaih. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi akal untuk mengetahui sesuatu ada batasan ketidakmampuannya dia, ada batasannya. La tata'addaha, tidak akan mungkin dia melampaui dari batasan apa yang dia ketahui. Kan seperti itu. Dan yang paling membuktikan seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali bersamanya Allah menurunkan obat. Alima man alima jahila man jahala. Ada di antara manusia yang mengetahui ilmu tersebut dan ada manusia yang tidak mengetahui ilmu tersebut. Iya, corona sudah terjadi di muka bumi ini dari mulai bulan Desember dan ini sudah di bulan 6. Sudah masuk bulan 7. Dan semua pakar-pakar virus dari seluruh dunia, mereka sudah membuat penelitian, tapi sampai hari ini belum ada vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit corona. Betul atau tidak? Ya, ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, sesuatu yang bisa dia lihat dengan mikroskop dia sudah melihat gambaran corona begini, begini, dan begini. Tetapi ilmu manusia terbatas di situ. Ya, ada keterbatasan manusia. Faham? Nah, ketika nanti manusia menemukan obatnya, maka bukan berarti ilmu manusia itu sudah melampaui dari apa yang dia ketahui. Rasulullah sudah mengatakan, alima ma alima jahila man jahila. Ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Faham di sini ya? Nah, apalagi kemudian kita mau berbicara sesuatu yang tembus dari langit. Ya, tembus dari langit, kemudian ke langit ketujuh sana. Yang semakin jauh dari kita, yang tidak ada satupun alat yang sampai menyampaikan kepada kita, kepada ma'rifah ke sana. Alat sampai ke langit ketujuh. Sementara alat bisa masuk, cuma dikirim, dimasukin seperti pipet, diambil ingus kita, udah muncul situ corona. Oh, ini corona, udah gerak-gerak ini. Kan begitu. Jelas ya? Nah, kemampuan manusia itu ada keterbatasannya. Lam yaj'allaha sabilan li'idrak fi kulli matlubin. Sehingga Allah tidak menjadikan pada akal manusia untuk mengetahui segala perkara apa yang Allah perintahkan. Ya, law kanat kadzalik. Nah, kalau seandainya pemikiran manusia itu tidak terbatas, ilmu manusia tidak terbatas, dia mengetahui segala sesuatunya, lastawuna ma'al bari ta'ala. Maka kan sama Allah dengan makhluknya. Bisa difahami? Fi idrak jami'i makana. Untuk mengetahui seluruh apa yang ada, walam yakun, dan apa yang belum terjadi. Wa kaifa yakun, dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Kalau seandainya manusia mengetahui segalanya, akan sama Allah dengan makhluknya. Ini secara logika. Fa ma'lumatillahi ta'ala. Adapun sesuatu yang ada di sisi Allah dari ilmunya Allah, la tantahi. Dia tidak akan ada ujungnya. Segala sesuatu semuanya diketahui oleh Allah. Wa ma'lumatil 'abd, adapun pengetahuannya manusia, mutanahi, ada ujungnya, ada akhirnya. Ada pengetahuan yang kemudian manusia setelahnya dia tidak mengetahuinya. Wal mutanahi la yusawi ma la yantahi. Sesuatu yang itu memiliki batasan tidak sama dengan sesuatu yang tidak memiliki batasan. Bisa difahami? Ketika agama itu datang dari Allah, maka ya tidak akan mungkin ada akal-akal manusia dalam memahami agama tersebut. Akal tidak akan mencukupinya. Maka bagaimana akal ini ditundukkan kepada dalil, ditundukkan kepada Al-Quran, ditundukkan kepada sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keterbatasan akal untuk mengetahui dari segala sisinya. Bisa difahami di sini? Baik. Kemudian, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali. Qala qawamus sunnah, berkata qawamus sunnah fil hujjah, dalam kitabnya Al-Hujjah. Inna Allah azza wa jalla bi fadlihi wa karamih anzala kitabahu fa khashafa bihi al-hirata wa atam bil hujja alayna wa lam yufarrid fi shay'in minhu fihi hatta yuhawijuna ila istimalir ra'yi wal 'aql. Qala Allah ta'ala ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa qala wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. وقال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فهذه حجه من الله على خلقه نعم دعاهم اليها ليكونون متبعين ياخذون عنهم الدين. ما شاء الله. Perhatikan kalimat yang sangat indah untuk membantah halul ra'yi, yang membantah orang-orang mu'tazilah dan yang berjalan dengan semisalnya, yang menjadikan agama itu sebagai dengan akal. Perhatikan baik-baik apa yang disebutkan oleh beliau. Inna Allah azza wa jalla bi fadlihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dari kemuliaan Allah dan keagungan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Kitab. Allah menurunkan Al-Quran. Fakhashafi hirah. Sehingga tersingkaplah daripada segala keraguan-keraguan, segala kegoncangan, segala kesesatan dengan didatangkan Al-Quran kepada kita. Wa atam bil hujjah. Kemudian Allah menyempurnakan hujjah kepada kita. Ya, walam yufarid fi syai'in fihi. Ya, sehingga Allah tidaklah yufarrid. Yufarrid itu tidak akan berkurang segala sesuatu apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga ketika segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia Allah turunkan dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sampai-sampai cara membuang ludah pun ada aturannya, cara membuang kotoran pun ada aturannya, menghabiskan makanan di tangan pun ada aturannya, maka hatta yuhawijuna ila istimalir ra'y wal aql, sehingga tidak membutuhkan lagi kita menggunakan akal dan pikiran kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang akan mengantarkan mereka kepada kesuksesan dunia dan akhiratnya, semuanya telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bisa difahami ya? Allah mengatakan dalam ayatnya, ittabi'u al-mursalin, ikutilah oleh kalian daripada orang-orang yang diutus kepada kalian. Ittabi'u, dan ikutilah oleh kalian dari orang-orang yang mereka tidak meminta ajr, tidak meminta upah. Wahum muhtadun, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah perintahkan untuk kita ikuti? Kita punya akal, kita punya kebiasaan, kita punya pemikiran, kan begitu? Ya, kita punya nenek moyang, kita punya A, punya B. Tetapi dari semua apa yang kita miliki, yang bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk kita bisa berjalan di atas muka bumi ini dalam beribadah kepada Allah, ternyata Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk mengikuti utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami sisi pendalilannya? Dan juga Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian suri tauladan yang terbaik dalam apa saja, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam ibadah, dalam tauhid, dalam akidah, apa saja yang kau butuhkan untuk memahami agama ini dari segala fan ilmu, semuanya telah ada penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah telah mengatakan, berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka menyelisih dari perkara kami, akan ditimpa kepada mereka fitnah dan juga akan ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Fahadhi hujjatun, dan ini merupakan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan Allah mengajak mereka semuanya kepada hujjah ini agar mereka mengikuti itu semuanya dan mereka mengambil ya hujjah tersebut sebagai agama mereka. Bisa difahami ya apa yang disebutkan oleh kaum sunnah ini, faedah yang sangat penting antum pegang ya, catat baik-baik dan hafal baik-baik dan renungi secara mendalam apa yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Dan inilah pukulan yang sangat telak bagi orang-orang yang mereka menggunakan akal. Nah, sehingga orang-orang yang mereka menggunakan akal, lazimnya dia berkata bahwasanya Al-Qur'an itu belum sempurna, sunnah Rasulullah belum sempurna, Islam yang diturunkan oleh Allah belum sempurna, sehingga membutuhkan akal kita untuk memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an tersebut, apa yang ada dalam sunnah. Masih perlu akal kita di situ. Ada tambahan akalnya. Bisa difahami ya? Kita baca sedikit lagi. Thumma qal fala tattabi syai'an min ahwa min hawa'ik. Ya. Dan jangan engkau mengikuti sesuatu dari hawamu. Ya. Fala tattabishan bihawaik. Jangan engkau mengikuti sesuatu dengan hawamu. Qala Ibnu Rajab, wal ma'ruf fi isti'malil hawa indal itraq annahu mail ila khilafil haqq. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Rajab, apa itu hawa? Kata beliau, wal ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf dalam menggunakan kalimat hawa, di sisi itlaknya dia adalah condong ya untuk menyelisihi dari kebenaran itu sendiri. Itu namanya hawa. Taib. Wa qala Syinqiti dalam kitab Adwa'ul Bayan, wa mana ittiba'ihi li hawahu annahu yattabi' ma tamil ilaihi nafsuhu al-imara bis-su wa tahwahu min syarri kal-kufri wal-ma'asi. Maksud dia mengikuti hawa nafsunya yaitu dia mengikuti apa yang condong dari hawa nafsunya, yang mana hawa nafsunya itu selalu mengarah kepada yang jelek. Innam nafsa la amaratum bisu' illa marhim rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu condong kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Ketika antum ayyuhal ikhwarhimani wa rahimakumullah tidak mengikuti pengajian selama satu bulan, antum tidak ikut pengajian ayo kita bermaksiat, antum tidak ikut pengajian bagaimana cara memanage agar kita mudah berbuat maksiat, gak ada. Walau pernah antum mengikuti kajian-kajian seperti itu, karena memang ada pengajian ayo kita berbuat maksiat, ceramah khusus. Ya enggak? Kita cuma sekedar lalai dari kebaikan. Kita cuma sekedar lalai dari mengikuti kajian. Nah, biasanya bagaimana kondisi kita? Apakah hati kita akan condong kepada kebaikan atau hati kita akan condong kepada kejelekan? Apakah masih semangat kita puasa sunnah? Masih semangat kita menjaga sholat sunnah kita? Masih semangat kita melakukan amalan-amalan sunnah? Ya jangankan amalan sunnah, mungkin amalan-amalan yang wajib sudah mulai serempet-serempet. Kan begitu? Ya hanya sedikit lalai dari apa? Dari kebaikan. Inilah apa yang Allah sebutkan. Inna nafsa, sesungguhnya jiwa manusia itu selalu condong kepada kejelekan. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah supaya hati ini, jiwa ini tidak condong kepada kejelekan, maka dia selalu menjaga jiwanya. Ya, selalu dia menghiasi jiwanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Menuntut ilmu, belajar akidah, belajar halal dan haram. Supaya jiwanya itu bisa stabil untuk tunduk dan patuh apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa tahwahu minasyir. Sehingga hawa nafsunya itu dari kejelekan seperti kekufuran, seperti maksiat, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian, qultu walasyak. Anna al-mutabi li hawahu waqun fi dhalalin mubin kama qala ta'ala wala tattabi al-hawa fayudilluka an sabilillah. Kata Syekhuna Syekh Yasin, tidak ada keraguan bahwasanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya maka dia akan terjatuh dalam kesesatan yang sangat nyata, sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, ya wala tattabi al-hawa, jangan kau mengikuti hawa nafsumu. Karena ketika engkau mengikuti hawa nafsumu, maka dia akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah mengatakan, وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ اِتَّبَى هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ. Dan siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, tanpa ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang, oleh karena itu Allah melarang kita dari ketaatan kepada hawa nafsu kita. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabahawa, dan janganlah kau mengataati orang-orang yang melalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti dari hawa nafsunya. Nas'alullahu ta'ala yujirimana mudillatil ahwa wa yirzaqana ma'rifatil haqqi wa atba'ahu, dan kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari kesesatan hawa dan kita diberikan rezeki oleh Allah untuk mengenal kebenaran dan mengikutinya. Namun, ingin saya tanya terakhir, apakah hawa itu dibutuhkan? Hawa itu dibutuhkan atau enggak? Ini soal. Hah? Kalau hawa nafsu itu tidak dibutuhkan, maka enggak ada kita di muka bumi ini. Ibu kita enggak punya hawa kepada bapak kita. Bapak kita juga enggak ada hawa nafsu untuk ibu kita. Jadi hawa nafsu itu butuh. Tetapi ketika hawa itu ditundukkan kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Apa dalilnya? Allah katakan dalam Al-Quran, Zuyna linnasi hubbus syahawati minan nisa, wal banina wal qanatiril muqantarati minan dhahbi wal fitta, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ila akhir ayat. Ya zuyna linnas, dihiasi kepada manusia hubbus syahawat. Kecintaan kepada syahwat. Ada syahwatnya. Ada keinginannya. Faham di sini? Tetapi apabila itu ditundukkan, dia menikah dengan wanita yang halal untuknya. Ya, 4 orang wanita itu masih normal. Masih di atas hawa nafsunya, di atas keinginan Allah. Tapi kalau dia sudah menikah sampai 7 kali, 7 orang istrinya, maka ini sudah berada di hawa nafsu. Bisa difahami ya? Baik. Jadi hawa itu atau syahwat itu adalah terkadang sesuatu yang dibutuhkan kapan? Ketika syahwat itu dia tundukkan kepada keinginan Allah dan keinginan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Namun hawa yang tercela adalah hawa yang tidak terkontrol. Ini yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada satu soal atau dua soal kalau memungkinkan. Dan sebatas Ustaz, kemampuan yang kita tahu. Ada satu soal Ustaz. Ada pertanyaan. Bagaimanakah ketentuan untuk mengambil ilmu dari orang yang tidak menisbatkan diri kepada manhaj salaf? Karena saya dapati banyak penerbit di Indonesia yang menerbitkan buku-buku sunnah dan buku-buku sejarah karya Dr. Muhammad Ali As-Soladi. Dan saya juga dapati Syekh Wahid Abdul Salam Bali ada mengikuti perkataan Syekh Kutub di buku Syekh tersebut. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Saya pernah membaca dari tulisan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, buku Ahlul Bidah itu dibagi menjadi tiga. Ada buku Ahlul Bidah yang sifatnya ya tidak ada kebaikan di dalamnya. Semuanya adalah kesesatan. Ya, misalnya buku-buku sihir. Ya, buku-buku yang di situ diajarkan bagaimana cara berbuat jimat dan lain semisalnya. Maka buku seperti ini tidak boleh untuk dibaca. Dan hukumnya adalah dibakar, ya, karena tidak ada faedah dan manfaat sedikit pun dalam buku tersebut. Ini satu hal. Yang kedua, ada buku dari kalangan Ahlul Bidah yang dia ada sisi manfaatnya dan ada sisi kemudaratannya. Ya, seperti kitab Al-Kashaf miliknya Zamakhsyari, tafsir Kashaf Zamakhsyari, dia seorang Mu'tazili. Di dalamnya ada faedah-faedah secara lugawi. Maka kita sebagai orang awam jangan membaca buku-buku seperti ini. Ya, tetapi itu dibaca oleh orang-orang yang mubaris dalam ilmu, orang-orang yang kuat dalam ilmunya dari kalangan para ulama, dari kalangan mustafidin, ya. Mereka mengambil faedah dan membantah dari syubhat-syubhat dari kalangan Mu'tazilah. Adapun kita sebagai orang awam, ya kita jangan membaca buku-buku seperti ini. Ada buku-buku yang ditulis dari kalangan al-bid'ah wal ahwa yang mereka ayyuhal ikhwarhimani wa rahimakumullah, mereka hanya menukilkan apa yang datang dari ulama Ahlussunnah. Ya, mereka cuma naklan, cuma penukilan saja. Fatwa-fatwa ulama Ahlussunnah semua adalah fatwa ulama Ahlussunnah. Maka disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, maka boleh kita membaca buku-buku yang seperti ini. Tapi adapun para ulama ketika menukilkan ucapan-ucapan al-bid'ah wal ahwa ayyuhal ikhwah, terkadang adalah sebagai hujjah untuk pengikutnya. Ya, kami punya guru, mungkin saya pernah ceritakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi, salah seorang ulama Yaman dan beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau punya kitab judulnya Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid. Menjelaskan tentang tauhid, tauhid ini dan tauhid, penjelasan kitab tauhid. Tetapi yang memberikan rekomendasi kitab beliau dari kalangan ikhwal muslimin, dari kalangan sufi. Ya, dari semua tokoh-tokoh yang ada di Yaman pada waktu itu, dari semua kelompok itu merekom buku beliau. Nah, sebagian penuntut ilmu terkadang, wah ini Syekh ini kok bisa yang merekomendasi dia adalah ulama-ulama atau dari kalangan al-bidah yang semisalnya. Padahal Syekh itu memiliki siasat. Apa siasatnya? Ketika tokoh-tokoh besar tersebut sudah merekom buku beliau, ini kan ibaratnya sudah ada rekom apa yang ada di dalam kitab tersebut sebagai hujah kepada pengikutnya. Loh, kamu kok bisa mengatakan kitab ini kitab sesat? Ini buktinya. Syekh-syekhnya kalian merekom buku ini, buku yang bagus. Di situ ada pembagian tauhid dibagi tiga. Ya, dan juga penjabaran-penjabaran Allah ada di langit dan yang semisalnya. Ini kan kefakihan para ulama yang terkadang kita penuntut ilmu ini tidak sampai memandang sampai ke sana. Bisa difahami ya? Jadi ketika ada para ulama kita menukilkan ucapan-ucapan Said Qutb atau yang semisalnya, terkadang itu sebagai hujah kepada para pengekor-pengekor Said Qutb. Said Qutb saja mereka mengucapkan ucapan seperti ini. Kenapa kamu tidak ikut dengan ucapan yang seperti ini? Jelas ya? Maka Syekhul Islam dalam kitab Fatawa Hamawiyah belum menukilkan ucapan ya ulama-ulama Asy'ariyah untuk membantah orang-orang Asy'ariyah itu sendiri dari pembesar-pembesar ulama-ulama mereka. Ini adalah siasat dari thoriqahnya para ulama, tetapi bukan kita. Maksud saya, ya kita baca buku Said Qutb, kita baca buku Arul Bidah, kita nukil mana yang baik, kemudian kita tulis dalam catatan kita. Ya, kita pertama penuntut ilmu yang awam ini belum sampai maqamnya seperti maqam ulama yang bisa membedakan mana yang betul, mana yang salah. Kan seperti itu. Ya, sesuatu yang menurut kita nanti betul, padahal itu adalah batil. Sesuatu yang menurut kita batil, itu adalah benar. Maka ini bukannya maqam kita ketika kita coba menukilkan, mengambil dari buku-buku mereka. Tapi ini adalah ulama yang mubaris dalam ilmu, mereka menukilkan ucapan-ucapan al-bid'ah tersebut, terkadang sebagai hujjah untuk pengikutnya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, itu saja mungkin pertanyaannya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan kita di hari Jumat nanti di waktu yang sama, yaitu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau 18.30 waktu Jepang. Kita ya, bertemu lagi di kesempatan yang sama. Insya Allah. Bagi Iwan sekalian yang punya pertanyaan, disimpan untuk berikutnya. Baik, Insya Allah. Ustaz. Ya, ada sih dia, saya mau kajian di radio nih. Baik, Ustaz. Subhanallah, bihamdika, syadallah, ilayat, astaghfirullah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.